belajar puasa ya? Iya, Ma. Tapi sebelum makan, cuci tangan dulu pakai Lifebuoy supaya bersih dan bebas dari kuman. Karena kebersihan sebagian dari iman, pentingnya mencuci tangan sebelum sahur dan berbuka. Pakai sabun Lifebuoy dengan multivitamin. 100% lebih kuat melindungi keluarga dari kuman selama Ramadan. Waktunya buka. Jangan lupa. Apa?